Apakah ada ilmu supaya seorang bisa dalam tabir mimpi? Ya. Ini dua pendapat di dalam para ulama. Dia mengatakan dia ilmu bisa dipelajari. Ya. Dari mengatakan dia adalah mujizat, pemberian dianugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan peranan ilmu dalam mentabir mimpi itu penting ya, peranan ilmu agama. Pernah datang kepada Ibnu Sirin disebutkan, dua orang bertanya tentang mimpi. Iya. Dua orang bertanya tentang mimpi. Mimpinya sama. Yang satu berkata, saya melihat diri saya adzan. Ibnu Sirin berkata, kamu akan haji. Satu lagi berkata, saya melihat diri saya adzan. Ibnu Sirin berkata, kamu ya, mencuri atau akan mencuri. Ya. Berbeda dia tafsirnya. Yang satu dia lihat orangnya salih. Ya. Maka Allah berfirman, wa'adzin finnasi ya'tuka rijala. Wa'adzin finnasi lilhajj. Dan berikanlah, umumkan, adankan kepada manusia untuk haji. Beliau artikan haji. Yang satunya, dia katakan mencuri. Ya. Itu dari kisah saudara Nabi Yusuf. Fa'addana mu'addinun bainahum ayyatuhal hiru innakum lasarikun. Seorang mu'addin melakukan adan. Fa'addana mu'addinun bainahum. Ya, seorang mu'addin mengumandangkan adan. Pengumuman, wahai para rombongan, wahai rombongan, sungguhnya kalian mencuri. Ya. Jadi pertanyaan sama, takbirnya berbeda. Nah, demikian pula sebagian ulama yang ditanya, ya, saya melihat diri saya telanjang. Ya, ia berkata, itu adalah tanda baik bagimu. Satunya lagi datang, saya melihat diri saya telanjang. Ia berkata, kamu ini tidak ada kebaikanmu. Yang satu telanjang, dia orang salih. Berarti telanjang dari telanjang tidak ada dosanya. Yang satunya orang yang salih, berarti telanjang tidak ada kebaikannya. Jelas ya? Jadi dia punya pengaruh terkait dengan ilmu syariat. Dan ada hal-hal yang lainnya. Diketahui oleh orang yang mentadbir mimpi. Ya.